Ketika kelihatannya para sahabat mungkin lelah, capek, bosan, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak memberikan. Ya, maka ini faedah penting bagi kita agar tidak over dalam beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Segala sesuatu harus terukur, ya, harus memberikan haknya, harus pandai-pandai mengatur waktunya. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang kita gulu. Apa gulu itu? Berlebihan. Orang ibadah terus. Tak boleh. Dia belajar ilmu agama terus. Tak pakai hibur sama sekali. Tak boleh. Segala sesuatu ada apa? Waktunya. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, menyetujui ucapan Salman bin Farisi yang menegur sahabat siapa? Abu Dhabi, ya, Abu Dhabi. Di mana beliau ini, Abu Dhabi bagi Pak ini orang yang ahli ibadah, sampai-sampai lupa sama istrinya, kurang diperhatikan istrinya. Akhirnya diingatkan oleh sahabat Salman, inna linafsika alaika haqqan, sesungguhnya badanmu, jiwamu juga punya hak. Walifahlika alaika haqqan, keluargamu juga punya hak. Walidhoikika alaika haqqan, tamumu juga punya hak. Fa'ati kullali haqqin haqqan, berikan kepada masing-masing orang porsinya. Ya, ketika Abu Dzar menyampaikan hal itu kepada Rasulullah SAW, ditegur oleh Salman begini dan begitu, apa kata Nabi? Saudara Salman. Kita tahu juga ketika ada tiga orang yang datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang satu mengatakan saya akan puasa terus, gak bakalan berbuka. Yang satu saya akan sholat malam terus, gak bakalan tidur. Yang satu saya akan jomblo terus, hujan terus, gak bakalan nikah. Justru ditegur sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Gak boleh, karena itu mempersulit diri. Ya, wudu berlebihan. Nabi mengatakan iya wan wudu, fa'inal wudu wa ahla kama qala. Hati-hati kalian dari berlebihan. Kita boleh beribadah tapi jangan berlebihan. Belajar boleh bagus. Tapi kalau misalkan belajar lama-lama terus sampai enggak mau tidur. Ya, kamu tidur. Enggak mau main sama sekali. Maka ini keliru juga. Jadi yang terbaik apa? Waktunya belajar, belajar. Waktunya istirahat, ya istirahat. Waktunya kita ibadah, ibadah. Dan ini poin penting buat yang harus dipahami. Ya, ibadah yang paling utama itu adalah ibadah yang menyesuaikan waktunya masing-masing. Waktunya sholat, maka yang paling utama adalah sholat. Waktunya belajar, maka yang paling utama adalah belajar. Ya, ketika ada tamu, yang paling utama adalah bagaimana memuliakan tamu. Ya, demikian seterusnya. Ini hendaknya kita pahami. Islam bukan agama yang menyuruh kita untuk terus ibadah kepada Allah Subhanahu wa Taala 24 jam, tak pakai tidur, tak pakai makan, tak pakai minum. Islam itu agama yang rahmatan lil alamin. Islam itu agama yang wasatiyah, apa? Pertengahan. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan. Demikianlah kami menjadikan kalian umat yang pertengahan. Jangan berlebihan, tapi juga jangan meremehkan. Makanya hati-hati. Makanya hati-hati. Kadang sebagian orang berlebihan. Puasa terus. Ya, belajar terus. Biasanya malah tak terlatih. Malah bosan, kemudian meninggalkan belajar. Ya, tapi hati-hati juga, sebagian orang terlalu nyantai. Ya, sampai belajar itu gak usah terlalu serius-serius. Artinya nyantai terus. Ya, main terlalu meremehkan itu juga keliru. Ya, terlalu meremehkan itu juga keliru. Ya, iblis itu pintar banget. Iblis itu akan menyesatkan kita, menjadikan kita antara dua sisi, mungkin sisi berlebihan atau sisi merepekan. Sebagian santri mungkin ya kadang-kadang yang dicerat oleh iblis dengan jeratan berlebihan, ya. Tapi yang lebih banyak biasanya jeratan merepekan, santai, ya. Tidak usah terlalu serius belajar, akhirnya tidur atau nyantai. Tak boleh terlalu serius kata ustaz. Kalau terlalu belajar terus, ada waktu main, akhirnya main terus terlalu. Dari itu. Jadi yang paling bagus adalah sesuai porsinya, sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Ya, nah, jadi maksud dari apa yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini adalah memberikan jeda. Ya, makanya sekarang belajar pun dikasih ada waktu libur. Dan itu sudah biasa sejak para ulama salaf dahulu. Mereka hari liburnya di Jumat itu sudah biasa sejak para ulama salaf dahulu. Kalau belajar itu ada hari Jumat libur. Menarik, pernah ada salah seorang ulama, Imam Abu Hazim, walaupun hari Jumat tetap datang di majelis ilmu. Ketika ditanya kenapa, karena saya khawatir nanti kebiasaan saya mendatangi majelis ilmu jadi luntur. Jadi walaupun itu dia tetap datang. Jadi, artinya apa? Berarti di situ sejak dulu hari Jumat itu apa? Libur. Ya, sampai sekarang pun demikian. Untuk apa sih? Kok hari Jumat libur? Memberikan waktu kepada kita, ya, agar tidak bosan dalam menuntut ilmu. Karena bagaimanapun yang namanya orang, ya, untuk bisa merasakan sendiri. Dan kalau belajar terus ada waktu-waktu kadang kita itu apa mengalami itu, mungkin awal-awal semangat, kemudian di pertengahan jalan ada penyakit yang seringkali menimpa para penuntut ilmu, yaitu bosan, butuh malas, ya, kayaknya kok malas banget untuk belajar, berat banget, ya, itu hinggap. Oleh karenanya penting seorang mengatur waktunya, ya, jangan terlalu over, ya, harus cerdas, ya, kapan dia belajar, kapan dia istirahat, kapan dia mungkin menyelesaikan urusan-urusannya, ya, cuci baju dan sebagainya, diatur waktunya. Santai mandilah mengatur waktu, ya. Jadi juga sangat penting hadis ini, terutama bagi seorang dai, seorang ustaz, seorang mubaligh, ya, ketika dia memberikan nasihat, ketika dia memberikan ceramah, hendaknya memperhatikan apa kondisi orang yang tidak baik. Ketika mendapati para jamaah yang antusias, semangat, ya, kita pun bisa menambahi durasi. Tapi kalau kayaknya pegang bola semuanya, ya, kepanasan, misalnya, jangan kemudian dilamain, ya. Nah, ini perlu diperhatikan bagi seorang dai, ya, sebelum nanti diprotes, sebelum nanti didengung-dengung, misalnya gitu ke orang. Ya, soalnya kalau situ dapat kepanasan misalnya, biasanya apa? Kadang-kadang berdoa dan amin. Nah, itu artinya apa? Artinya segeralah sekarang membawa mobilnya. Nah, yang kedua, orang yang sedang dinabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari sahabat Anas dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kata, yasiru wa la tuassiru. Permudahlah, jangan mempersulit. Wabashiru wa la tunaffiru. Berilah kabar gembira, jangan kalian melalaikan. Hadis ini hadis yang sangat penting sekali, yang menunjukkan kepada kita bahwasanya agama Islam ini agama yang mudah, gampang, tidak sulit. Yasiru wa la tu'assir. Permudahlah, jangan kalian mempersulit. Sabda Nabi ini merupakan kaidah yang sangat penting bagi kita, bahwasanya Islam adalah agama yang mudah. Banyak ayat-ayat Al-Qur'an yang menunjukkan hal ini. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menginginkan kemudahan untuk kalian dan tidak menginginkan kesulitan untuk kalian. Dalam hadis juga Nabi bersabda, inna hadzina yusra. Sesungguhnya agama ini adalah agama yang mudah. Ya, agama Islam ini adalah agama yang mudah. Bahkan kata Imam Syafi'i dalam kitabnya Al-Muwaffaqah, dalil-dalil tentang kemudahan agama Islam itu enggak bisa dihitung saking banyaknya. Saking banyaknya. Bahkan ini termasuk salah satu kaidah fikih besar dalam agama Islam, dalam fikih Islam, yaitu al-masyaqqatu tajlibu at-taisir. Kesulitan itu membawa kepada kemudahan. Islam itu mudah. Dan kemudahan dalam agama Islam terbagi menjadi dua. Yang pertama, kemudahan yang asli. Ya, syariat-syariat Islam ini mudah. Tidak ada yang sulit. Ya. Coba perhatikan sholat lima waktu. Mudah. Allah wajibkan cuma lima kali dalam sehari. Awalnya berapa? 50. Sudah dapat respon banyak banget. Itu pun sayangnya masih banyak orang yang melalaikan, meninggalkan sholat. Padahal sudah dapat kortingan banyak banget ya. Responnya banyak sekali. Yang tadinya 50 jadi cuma 5. Puasa diwajibkan oleh Allah cuma sebulan dalam setahun. Allah tidak mewajibkan kepada kita setiap bulan. Ya, tapi cuma sebulan dalam setahun. Dalam setahun ada 12 bulan, cuma 1 bulan. 11 bulannya tidak diwajibkan. Mudah. Zakat apalagi hanya diwajibkan bagi mereka yang mampu. Itu pun dengan syarat-syarat. Ya, ada nisab. Kalau nggak nyampe nisab, ya tertentu yang sudah ditentukan, maka tak wajib mereka. Harus haul, hartanya ini harus berputar 1 tahun. Kalau belum 1 tahun udah habis duluan, maka nggak wajib keluarkan zakat. Haji, apalagi cuma diwajibkan cuma sekali dalam seumur hidup. Mudah agama Islam ini. Tidak ada yang sulit. Yang bikin sulit itu kadang-kadang dan sering kali adalah orang-orang yang membuat tata cara ritual-ritual yang tidak ada contohnya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Memasukkan dirinya sendiri. Andaikan kita ingin mengamalkan syariat Islam yang ada dalilnya, yang ada dalilnya kita amalkan, yang tidak ada dalilnya tidak diamalkan. Yang bikin sulit itu kadang-kadang apa? Kita mempersulit diri sendiri dengan amalan-amalan yang tidak ada dalilnya. Contoh, misalkan sebagian masyarakat kita banyak, ya, kalau ada musibah, kalau ada kematian, malah bikin upacara kematian, acara kematian, selamatan, tahlilan dan sebagainya, 7 hari, 40 hari, 100 hari, 1000 hari. Masukin diri sendiri. Padahal acaranya enggak ada. Apa pernah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melakukannya? Tidak ada. Ya, bahkan para sahabat mengatakan kami memandang bahwa ya, membikinkan makanan dan kumpul-kumpul pada saat kematian itu termasuk menantang imannya. Para ulama pun telah mengingatkan hal ini. Bahkan yang paling keras adalah ulama Madzhab Syafi'i bahwa ini ya, tidak ada contohnya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang namanya makan-makan, senang-senang ya, itu kalau lagi senang, lagi nikah, walimah nikah, makan-makan, itu masuk apa? Ya, akikah, senang karena punya anak. Ya pasti nanti ya, mau makan-makan, maksudnya apa? Ya, jadi sudah gak ada dalilnya, gak mengingat yang sesuai dengan perasaan di dalam manusia. Bahkan memberatkan. Banyak orang yang sampai ketakutan demi mengadakan acara seperti ini. Bahkan pernah diberitakan ada yang sampai maling gara-gara untuk mengadakan ritual tersebut, malu kalau nggak mengadakan sama tetangga-tetangganya. Ini yang bikin sulit. Aslinya agama Islam itu mudah, tapi yang bikin sulit itu karena orang-orang tidak merasa puas dengan syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga bikin tata cara sendiri sesuai dengan perasaannya, sesuai dengan hawa nafsunya, sehingga malah memberatkan. Baik. Yang kedua, kemudahan dalam agama Islam itu kemudahan yang sifatnya insidental. Apa maksudnya insidental? Yakni kalau ada sebab, Islam itu sudah mudah. Tapi kalau ada sebab kesulitan, ditambah lagi kemudahannya. Contoh, puasa itu kan mudah dari sudah kita sampaikan. Cuma sebulan dalam setahun. Itu pun kalau ada kesulitan, ditambah lagi. Makanya di dalam syariat Islam, orang kalau sakit parah, bukan sakit yang ringan ya, sakit yang parah yang sekiranya berat kalau untuk puasa, ya. Tapi kalau ada sakit-sakit yang ringan, sakit jerawatan misalnya, itu nggak masuk dalam puasa. Baik, sakit atau dia safar, maka boleh. Ya, bagi seseorang itu untuk apa? Tidak berpuasa diganti pada hari-hari yang lain. Maka ibu mari awal sabarin faid jatuh min ayyamin ukhra. Siapa di antara kalian yang sakit atau safar, maka boleh diganti pada hari-hari yang lain. Ini menunjukkan agama Islam itu agama yang mudah. Sholat pun demikian. Hukum asalnya sholat itu dengan berdiri, ya kan? Kalau nggak mampu berdiri, sakit misalnya, misalnya dengan duduk, silakan dengan duduk. Oh, nggak mampu dengan duduk juga, sakitnya parah, dibuat duduk, ya nggak kuat, boleh dengan apa? Berbaring. Ya, nggak bisa berbaring, boleh dengan apa? Isyarat. Cukup dengan isyarat mata. Misalkan orang stroke misalnya, tapi dia masih sadar, itu maju tetap sholat. Selama masih sadar, selama masih berakal, maka wajib sholat. Ya, dengan matanya saja, bukan dengan tangannya. Bagi orang dengan tangan. Pakai tangannya. Pakai isyarat dengan mata, cukup. Kalau nggak bisa dengan isyarat, disuayai sholat. Ya, sholat apa? Sholat jenazah. Kalau yang salah sudah nggak bisa, ya udah. Berarti apa? Waktunya untuk di sholat. Sholli qa'iman fa in lam tastati fa qa'idan fa in lam tastati fa ala jambin. Kata Nabi sholat kepada sahabat Imran bin Husain, sholatlah dengan berdiri. Kalau nggak mampu dengan berdiri, maka sholatlah dengan duduk. Kalau nggak mampu dengan duduk, maka ya, sholatlah dengan berbaring. Mudah agama Islam. Tidak ada yang lupa. Ya, ini yang disebut dengan ruh sholat, ruh sholat. Hanya orang sapa, boleh menjama, boleh mengkosor. Itu ruh sholat, ringan. Ya, demikian juga sholat. Puasa boleh diganti pada hari yang lain. Kalau kondisinya dorong, boleh memakan yang haram. Bagi itu haram, tapi kalau kondisinya darurat, kalau tidak makan kita mati, boleh apa enggak? Boleh. Ya, ini keringanan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, diperbolehkan kalau kondisi darurat memakan makanannya haram, tapi sesuai dengan apa? Kadar. Tak boleh sampai kenyang, itu tak boleh. Tak boleh. Sesuai dengan kadar yang penting, tak mati. Ya, makanya para ulama mengatakan kalau misalkan kondisi darurat boleh orang makan, tapi tak boleh sampai kenyang. Kalau khawatir nanti enggak menemukan bangkai lagi, dibungkus dulu. Nanti kalau kondisinya darurat lagi baru boleh. kita punya sampai ini. Seketul. Jadi kalau berurah, betul-betul berurah, baru ya. Ya. Jadi Islam itu agama yang mudah. Islam itu agama yang gampang, bukan agama yang sulit. Makanya karena Islam ini agama yang mudah, Nabi menginginkan kepada kita untuk mempermudah. Ya sih, mempermudah. Ini aturan bagi kita untuk mempermudah. Jangan mempersulit. Belajar dipermudah. Jangan mempersulit. Ya, makanya cari sistem-sistem belajar yang mudah. Yang mudah untuk dicerna, yang mudah untuk dipahami. Ya kan? Jangan mempersulit diri sendiri. Wala tuwassiru, jangan kalian mempersulit. Demikian juga kita kalau sama orang lain, jangan mempersulit. Selagi kita bisa mempermudah, dibikin gampang, bisa, kenapa harus mempersulit? Ya, itu penting. Karena banyak orang mempersulit, mempersulit. Kalau memang bisa dengan mudah, ya, mempermudah bisa, kenapa harus apa? Mempersulit, mempermudah. Ini ajaran agama Islam. Jangan mempersulit orang lain. Ya. Kemudian kata Nabi juga, wabashiru wala tunafiru, berikanlah kabar gembira, jangan bikin lari. Ini penting terutama bagi para penuntut ilmu ya, untuk para calon dai, para calon ustaz, mubaligh dai ya. Bashiru ya, berikanlah kabar gembira. Jangan membuat manusia lari. Artinya ketika kita berdakwah kepada orang, ya, jangan membuat orang itu lari dari dakwah. Bagaimana caranya orang mau membuat lari dari dakwah? Dengan kata-kata kita yang kasar, keras, ya, tidak hikmah dalam berdakwah. Akal kita yang buruk akhirnya membuat orang apa? Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa inna rahmatin minallah lintanahum walau kunta faddan ghalizal qalbi lam faddu min hawlik." Dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala hendaknya kamu berlemah lembut kepada mereka. Seandainya kamu kasar, keras, maka mereka akan bubar dari kamu. Wah, ingat baik-baik pesan Syekh Al-Albani rahimahullah taala. Beliau pernah mengatakan kalimat yang sangat indah yang perlu kita tanamkan pada diri kita sebagai para penuntut ilmu. Beliau pernah mengatakan, "Inna da'watana da'watul haq." Dakwah kita ini dakwah yang benar. Dakwah Ahlussunnah, dakwah Salafiyah yang mengajak manusia kepada Quran, kepada hadis dengan pemahaman salafus saleh, ini adalah dakwah yang benar. Wal haqqu 'ala nufusi sakin. Sehingga kebenaran itu sangat berat diterima oleh orang. Fa kaifa idza aqafta siqal al haqqi ma siqal al usul. Kalau kamu tahu bahwasanya kebenaran itu berat diterima oleh orang, maka janganlah kamu menambah beratnya dakwah tersebut dengan cara kamu yang kasar dalam berdakwah. Artinya apa? Kita sampaikan dengan cara yang lembut saja, belum tentu orang itu terima. Ya, seharus apapun kalimat yang kita utarakan untuk menyampaikan dakwah tauhid ini, untuk menyampaikan dakwah sunnah ini, seharus sutra, seharus kapas kata-kata kita itu pun belum tentu orang terima. Nabi Muhammad kurang apa halusnya dalam berdakwah, ya? Tapi apakah kaumnya menerimanya? Para nabi mereka sangat halus dalam berdakwah, ya. Tapi sekalipun demikian, tetap aja orang-orang bat menerima. Apalagi kalau kita pakai cara yang kasar, keras, baru gampang, ya, baru belajar satu tahun berubah. Syirik, bid'ah, kafir, ya, bid'ah, khalidina fiha. Ya, saya jadi teringat ini sebuah kisah penuh dengan pelajaran. Ya, pernah ada seorang teman cerita, teman dari Afrika, teman cerita. Ada salah seorang, dia baru belajar. Semangat 45 yang bagi baru apa namanya merdeka 71. Semangatnya semangat 45 baru belajar, bahannya orang sufi masih banyak melakukan berobat. Ketika dia pulang ya, maka sang anak membawakan ucapan Nabi Ibrahim kepada ayah, ya abadi ini wajahani minal ilmi tentang ini ahdila kesihatan suaminya, wahai ayah telah datang ilmu kepada aku, ikutilah aku ya, saya akan menunjukkanmu jalan yang benar. Bapaknya jawab menukil perkataan Nabi Ibrahim kepada Nabi Ismail, ya bunayya inni ara fil manami anni asfaluka fadhur mala, ya wahai anakku, saya melihat di mimpi saya disuruh dibeli kamu. Ya, kayak Nabi Ibrahim kan dapat wahyu untuk nyebelin ya Ismail, karena kalau mimpinya para nabi itu wahyu kan ya, ya mimpinya para nabi itu wahyu yang tak biayai aku, ya mimpinya para nabi itu adalah benar, ya, tapi ini bapaknya tak benar juga, dia memposisikan sebagai nabi mereka benar, karena beda antara mimpinya para nabi dengan mimpi orang yang selain nabi. Ya. Kalau mimpinya para nabi itu wahyu, kalau mimpinya kita mungkin dari setan. Ya, jujur oleh anaknya, kuih perintah wahyu dari Allah. Baik, yang maksudnya, ya cerita ini maksudnya kita jangan gampang-gampang melakukan perusahaan sebelum waktunya. Ya, harus pelan-pelan, pelan-pelan tentunya ketika mendakwai orang tua, ya ayah, ibu, ya atau kakak yang lebih, misalkan lebih tua dari kita, harus pelan-pelan. Ya. Man la kalimatun wajhul mahabbah, siapa yang lembut dalam tutur katanya maka dia akan dicintai oleh manusia. Ya, pilihlah kata-kata yang baik ya, maka itu akan menjadikan dakwah ini akan lebih baik diterima. Maka nafsu fi syai'in illa sa'a wa ma nusiya an syai'in illa sya'a, tidaklah kelembutan itu ada pada sesuatu kecuali akan membuatnya indah. Sebaliknya tidaklah dicabut dari sesuatu kecuali akan menodai, menjelekkannya. Ya, maka perindahlah dakwah ini dengan keluruskan kita, ikhlas kita di dalam berdakwah. Ya, dalam apa namanya kata-kata, inilah kata-kata yang ikhlas ini penting sekali. Terutama bagi kita dalam berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita akan pertemuan berikutnya. Ada pertanyaan? Bagaimana hukumnya mengumumkan orang yang meninggal di masjid dengan dikubur? Ini disebut dengan an-nahyu. Mengumumkan orang yang meninggal ya itu ada dua macam. Mengumumkan kepada para sahabat tentang kematian siapa? Raja Najasyi. Ya. Untuk sholat duha. Tidak mengumumkan. Perincian ini disebutkan oleh Imam Ibnu Mulak ya, dalam kitabnya Al-Ilah di bawah ini dan tidak. Apakah boleh kita membeli produk orang Yahudi? Misal kita membeli celana tapi produk itu milik orang Yahudi. Boleh. Ini masalah-masalah dunia. Ya, masalah dunia atau beli produknya orang kafir, produknya orang Yahudi boleh, tidak ada larangan karena ini masalah dunia. Ini bukan termasuk amalan yang terlarang. Dalilnya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah hutang, ya makanan, dan beliau menggadaikan ya baju besinya kepada seorang Jadi bayangkan Nabi SAW utang, saking nggak punya uangnya. Nabi SAW utang, ya, dan beliau menggadaikan baju besinya kepada seorang Yahudi. Itu menunjukkan bahwa Nabi SAW juga melakukan bisnis, ya, melakukan jual beli dengan orang kafir, ya, di Yahudi. Itu dari ini. Jadi walaupun itu ada patokan-patokannya. Kapan diperbolehkan, kapan tidak diperbolehkan. Ketika Allah melarang kita untuk cinta kepada orang-orang Yahudi, orang-orang kafir, bukan berarti kemudian melarang termasuk jual belinya. Nah, seorang muslim, seorang penuntut ilmu harus mampu membedakan kapan interaksi yang diperbolehkan, kapan yang dilarang. Ya. Jadi, sebagian orang yang menganggap itu dilarang secara tidak benar. Apa bagaimana dengan kotoran cicak, kucing, apakah najis? Oh, ini pertanyaannya kok kok masalah fikih malah. Kita sebaiknya nanya ya berkaitan dengan pembahasan lebih bagus. Berkaitan dengan kotoran hewan, kotoran hewan itu pendapat yang kuat dibagi menjadi dua. Ya, kotoran hewan yang halal dimakan seperti kambing, ya, sapi, ayam dan sebagainya, maka kotorannya tidak najis. Ya, tidak najis. Adapun hewan-hewan yang haram dimakan dagingnya, seperti kucing haram dimakan, ya, tikus haram dimakan, ya, babi haram dimakan, anjing haram dimakan, berarti kotorannya juga apa? Najis. Ya, kotorannya najis. Jadi patokannya dagingnya haram dimakan atau tidak? Kalau dia haram dimakan, kotorannya najis. Kalau dagingnya halal dimakan, maka kotorannya tidak najis. Ini pendapat yang lebih kuat. Perinciannya atau dalil-dalilnya nanti bisa dibahas dalam kitab-kitab ini. Ya, ini bukan pembahasan untuk menjabarkannya. Apakah ada keutamaan bagi ahlul bait? Ada keutamaannya, ya, keutamaan ahlul bait. Di antaranya Rasulullah SAW pernah mengatakan apa? Kata Nabi SAW, tidak kirim ke ahli bait. Saya wasiatkan kepada kalian agar berbuat baik kepada ahlul bait. Itu pesan Nabi SAW. Ya, keutamaan mereka itu dua. Satu, mereka adalah sahabat. Yang kedua, mereka adalah kerabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemuliaan nasab dan kemuliaan agama bergabung pada ahlul bait. Makanya yang namanya ahlul bait itu yang beriman. Kalau yang tak beriman, walaupun dia cuma, walaupun dia kerabat Nabi, itu tidak disebut sebagai ahlul bait. Ya, seperti Abu Talib misalnya, Abu Jahal, Abu Lahab, itu kerabat-kerabat Nabi. Tapi mereka tidak beriman, maka tidak disebut sebagai ahlul bait. Ahlul bait itu yang beriman dan mereka adalah kerabat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Ustaz, apakah orang Badui yang kurang adab itu juga muslim? Kenapa dia tidak belajar adab? Nah, ini tanyakan sama dia. Kenapa tidak belajar adab? Namanya juga orang Badui. Orang Badui itu jauh dari kota Madinah, ya, jarang ketemu dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, orang pegunungan mungkin tidak mendapatkan ilmu, tidak seperti orang-orang yang hidup di dekat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya aku bersyukur, aku sekarang berada di markas ilmu, markas tempat belajar, ya, setiap hari bisa kajian. Ya, bayangkan aku saudara-saudara kita yang mungkin hidup di gunung dan sebagainya, sulit untuk belajar, mendapatkan pengajian aja kan sulit. Ya, jadi kenapa dia tidak belajar adab? Ya, karena tadi tempatnya pegunungan. Ini pas lagi datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apakah hukum emas hitam atau emas putih? Emas yang penting pokoknya dia emas, maka itu masuk dalam hukum emas. Entah emas putih, entah emas kuning, yang penting dia adalah emas. Ya, emas. Ya, yang Gak masuk dalam hukum emas itu kalau emas putih sebenarnya. Jadi kalau dia emas, ya baik emas putih atau emas putih pakai kobar, ya hukumnya sama dengan hukum emas. Bagaimana mana saya itu orang tua kita yang masih berbuat syirik dan memercayai jimat? Nah, tadi sudah kita sampaikan ya sedikit, yaitu hendaknya kita berlemah lembut. Untuk nasihati orang tua jangan disamakan kayak nasihati teman sendiri, hati sendiri beda. Jangan juga sifatnya menggurui. Ya, jangan sifatnya menggurui hati-hati. Ya, jangan sampai teman-teman sudah belajar, akhirnya kemudian pak syirik. Ya, nanti masuk perangkat kekal selama-lamanya. Untung tak bawa bolong. Jadi kita harus sabar pelan-pelan. Caranya bagaimana? Pertama, yang paling penting aku doakan sejak sekarang kekuatan orang tua agar berjalan. Tidak ada kekuatan yang lebih kuat daripada doa. Karena yang merubah, memborong balik hati manusia itu adalah Allah SWT. Yang kedua, antum jadi anak yang soleh. Karena orang tua itu dengan melihat anaknya saja kadang-kadang sudah mendapatkan nasihat. Sekedar lihat antum aja, dia nggak sholat, dia antum sholat, antum nggak perlu ngomongin dia, itu sudah kayak dinasihatin aku sendiri. Ya, jelas ya. Jadi antum harus berubah lebih baik, ya berubah lebih baik menjadi anak-anak yang sholat. Yang ketiga, kalaupun memang dengan cara seperti itu belum sadar juga, maka cari waktu yang tepat, ya, kemudian kalimat yang tepat untuk menyampaikan kepada orang tua. Jangan pas lagi marah, pas lagi capek, ya. Cari waktu-waktu yang untuk lebih tahu ya, momen yang tepat, yang lagi nyantai sambil kopi, bukan sambil merokok ya, sambil kopi, ya, bincang-bincang, ya. Santai itu sedikit demi sedikit, ya. Dan itu cara untuk menasihati orang tua. Baik, insyaallah kita lanjutkan.